بسم الله الرحمن الرحيم. Quran. Saya tutup. Ayo, sampai hari ini berapa Quran yang dibaca? Bagi tiga. Ada qiraah, memperbanyak bacaan. Baca. Ada tilawah, mendalami artinya. Pahami. Jangan-jangan selama ini 17 kali sehari baca Al-Fatihah tapi enggak tahu artinya. Sakingnya baca Al-Fatihah, saking pahamnya. Ada orang sakit kena kan sekali Al-Fatihah sembuh. Kepala suku, Pak, baca tuh di tafsir. Tafsir apa aja? Ibnu Katsir ada. Kepala suku di Arab tersengat kalajengking Arab lagi. Disengat. Sekarat dia. Cari obat sana sini enggak ada. Tiba-tiba ditemukan rombongan sahabat yang tadinya datang ke situ minta dijamu tapi diacuhkan. Begitu butuh diminta jasanya. Siapa yang bisa menyembuhkan? Kata sahabat satu angkat tangan, dengan izin Allah. Bukan saya, dengan izin Allah. Dibacakan Al-Fatihah sekali, sembuh. Sekarang ada orang sakit sudah ratusan kali baca Al-Fatihah enggak sembuh-sembuh. Apa yang salah? Mungkin cara bacanya tidak seperti orang dulu baca. Cek. Kembalikan. Tilawah namanya. Baca, pahami isinya, maknanya dan sebagainya. Karena itu dari dulu orang tua kita itu selalu mengajarkan, mendorong pada tilawah. Kalau di Banten ada orang tua kita menyebutkan ngaderes. Ngaderes dari kata darosa. Darosa itu belajar. Diserap ke dalam bahasa Indonesia mengaji dari kata mengkaji. Isinya. Padang mengaji, Medan mengaji, Payakumbuh mengaji, Bekasi mengaji. Mengaji, pahami isinya, bukan cuma dibaca. Tilawah namanya. Makanya setiap ada orang momentum baca Al-Quran disebut dengan qori, di sampingnya pasti ada yang menerjemahkan supaya memahami isinya. Siapa yang terjemahkan? Tuh, sari tilawah. Tilawah. Cuma ya mungkin sejak datang ke Padang atau ke Indonesia, kadang-kadang suka ada tambahan. Dari sana tilawah, di kita jadi sari tilawah. Okay? Mungkin yang pertama kali menerjemahkan namanya Busari. Makanya disebut sari tilawah. Di Arab gak ada ya. Kalau Adi mungkin Adi tilawah. Baik. Hafalkan Quran. Menghafal. Kalau Anda gak mulai menghafal, sekarang Anda ketinggalan. Karena anak-anak kecil sekarang sedang menghafal Quran. Ya, saya alhamdulillah sempat di beberapa tempat lah yang Allah titipkan di luar itu. Yang paling membahagiakan itu Palestina, Libya. Itu bapak ibu, usia 4-5 tahun, rata-rata sudah hafal Quran 30 juz. Paling sedikit 15, 20 juz, 10 juz. Saya pernah mengalami langsung saat di Libya. Kami talaqqi pada syekh kami, mengambil satu riwayat, Syekh Ali namanya. Saya dengan kawan saya 3 orang. Ya. Begitu kami mau talaqqi, tiba-tiba datang seorang perempuan. Lucu sekali. Anak kecil, usia 3-4 tahun lah. Dia bawa selang, Pak, tangan kanannya. Datang pada syekh kami. Syekh, idribini katanya. Syekh, tolong pukul kepala saya dengan selang ini. Saya menengokkan wajah ke atas. Kenapa? Syekhnya tersenyum kecil berkatakan, lima. Kenapa? Anenesit, saya lupa. Fikir anak ini, ada sumbatan di kepalanya ketika menghafal Quran. Ingin segera keluar sumbatan itu, Syekh tolong pukul dengan selang ini. Supaya sumbatannya keluar bisa menghafal Quran lagi. Anak kecil usia 3 tahun, pengen hafal Quran, minta dipukul. Antum diberikan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Apakah belum cukup sampai hari ini membuat Anda sekedar mau membaca Quran dengan baik? Kalau sampai hari ini belum tersentuh Anda untuk berubah, Anda butuh berapa hari lagi? Mu'az di Asyut di Mesir, matanya buta. 4 tahun, menempuh jarak 20 kilo menghafal Quran, sampai hafal Quran. Sampai ketika ditanya kenapa mau menghafal Quran, kata Mu'az, wallahi demi Allah, saya akan bawa Quran saya ke hadapan Allah di hari kiamat. Saat saya berhadapan sendirian, tangan saya bergetar, kaki saya bergetar. Saya akan katakan di hadapan Allah, ya Rab, ya Rab. Kalau bekal saya sampai dengan hari ini, dipandang engkau belum cukup mengantarkan mendapat ridhamu, maka mohon kurangi siksaan saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Anak 4 tahun mata buta, mau menghafal Quran sebagai bekal menghadap kepada Rabbnya. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Mata bisa melihat, fisik kuat, sehat. Apa tidak ada waktu bagi Anda untuk berinteraksi dengan Quran? Kalau sampai bulan Zulhijjah ini tidak ada getaran dalam jiwa Anda untuk kembali kepada Quran, Anda butuh berapa lama waktu lagi? Celaka. Bahaya.